السلام على المرسلين ومن والاه. Kemarin waktu pembagian rafa itu ada empat tanda li rafi atau alamat rafa itu ada empat tanda doma, wawu, alif, nun. Doma sudah kita lewati, sekarang wawu pengganti dari doma. Nia batul wawi anit doma, pengganti wawu dari doma, jadi wawu menggantikan doma. Jadi marfuknya bukan dengan domah tapi dengan wawu. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa amal wawu, adapun wawu fatakunu alamatin lirraf'i, wawu bisa menjadi tanda marfuk fi maudi'aini, pada dua tempat. Jadi wawu tanda marfuk, sebagai tanda marfuk hanya pada dua tempat. Yang pertama fi jam'il mudzakkar salim, pada jamak mudzakkar salim. Ini jamak mudzakkar salim marfu'nya dengan wawu. Wa fil asma'il khamsah, dan pada isim-isim yang lima. Apa itu isim yang lima? Abuka wa akhuka wa hamuki wa fuka wa dumali. Abuka, ayahmu, akhuka, saudaramu, hamuki, iparmu, wafuka, mulutmu, wadumalin, yang memiliki harta. Jadi, domir domir kaf, kaki, ka, itu hanya sekedar contoh ya. Intinya pada abu, aku, hamu, fu, sama du. Jadi ka di belakang itu hanya sekedar contoh. Wudu malin, malin ini juga bisa diganti yang lain. Sebenarnya asma'ul khamsah lima pada abu, aku, hamu, fu, sama du. Itu hanya kemudian dikasih domir-domir sama isim, tujuannya hanya mempermudah saja. Abu ka, aku ka. Jadi kanya ini bisa diganti yang lain ya. Abu siapa? Abu Asy'ari, Abu Umar. Ini. Sekarang qala syarih hafizahullah ta'ala aku katakan lama anha al-musannifu al-kalama ala dhammati, lama di saat atau ketika al-musannif penulis telah selesai al-kalama, telah selesai berbicara ala dhammah, masalah dhammah, akhada yatakallamu ala ma yanubu anha, maka penulis mulai berbicara masalah apa yang menggantikan dhammah. Muqaddaman al-wawu ala ghairiha, wawu dikedepankan daripada yang lainnya. Fada karo anna takunu alamatan ala rafil kalimah fi maudi'ain, dan beliau menyebutkan bahwasannya wawu sebagai tanda bagi rafahnya kalimat, rafahnya suatu kata, fi maudi'ain, pada dua tempat. Ahaduma, yang pertama jam'ul mudzakkar salim, jamak mudzakkar salim. Apa pengertian jamak mudzakkar salim? Kullu ismin dalla ala aksar min itsnaini bi ziyadatin fi akhiri, fi akhiri. Kullu ismin, setiap isim, setiap kata benda, dalla ala aksar, yang menunjukkan lebih dari min itsnaini, dari dua. Jadi kalau lebih dari dua berarti dia jamak mudzakkar. Dari apa? Dua yang jenisnya laki-laki ya. Bi ziyadatin fi akhiri, dengan tambahan pada akhirnya. Ini tambahan wawu nun atau ya nun. salihun litajar litajridihi litajridi an hadiz ziyadah wa utifa misluhu alaihi. Salihun litajrid bisa untuk diurai, bisa untuk di apa, dilepas, tidak dikumpulkan tapi di bisa-bisa. Wa utifa mislu alaihi, dan bisa diatafkan yang semisalnya dia. Nanti tak apa, ini maksudnya gimana kok bisa diurai, bisa dilepas. Nahwu contoh, ja'a az-zaiduna, ja'a az-zaiduna, telah datang para Zaid. Jadi orang namanya Zaid semua, Zaid bin Fulan, Zaid bin Alan, Zaid bin siapa, bapaknya beda-beda tapi namanya Zaid, 3 atau 4 atau 5. Datang para Zaid, orang-orang yang bernama Zaid. Wa qalu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, farihal mukhallafun, mukhallafun ini juga jamak mudzakkar salim, fariha bersenang-senang, al mukhallafun orang-orang yang tertinggal. Fa kullun min maka masing-masing az-zaidun wal mukhallafun jam'u mudzakkarin salimun. Ini Zaid sama mukhallaf, Zaidun sama mukhallafun jamak mudzakkar salim. Kenapa? Li'annahu ismun dalla ala aksar min itsnaini. Karena dia adalah isim atau kata benda yang menunjukkan lebih dari dua. Laki-laki ya, lebih dari dua jenisnya laki-laki. Bisa babi ziyadatin fi akhiri, karena ada tambahan pada akhirnya. Jadi di akhir Zaidun sama mukhalafun ada wawu dan nun. Waya al wawu wan nun, yaitu wawu sama nun. Fi hadainil misalain, pada dua contoh ini. Walya wan nun fi nahwi, kalau tambahan ya sama nun, contohnya pada ro'a itu zaidaini, zaid. Oh ini, kok jadi kan? Ini salah harakat ya. Kalau zaidain berarti cuma dua. Zaidin. Nahwu ro'a itu zaidin wa marartu bi zaidin. Kalau zaidain berarti dua zaid saja. Aku melihat orang-orang bernama Zaid, wa marotu bi Zaidin, dan aku melewati orang-orang yang bernama Zaid. Ini yang contoh dengan ya sama nun. Jadi kalau marfu itu memakai wawu, kalau mansub atau majrur memakai ya. Ra'a itu Zaidain, Zaidan ra'a itu Zaidin ini. Ini ketika mansub, karena sebagai objek, sebagai maf'ul bi, maf'ulun bi. Ro'a itu fi'il dan fa'il, kata kerja dan pelakunya. Ro'a itu, aku melihat Zaidin, orang-orang yang bernama Zaid. Jadi Zaid di sini sebagai maf'ulun bi, dia mansub, mansubnya dengan ya. Wa maratu bi Zaidin, ini aku melewati orang-orang yang bernama Zaid. Ini Zaidin, karena ada ba, dia majrur. Jadi majrurnya jarnya dengan adanya ya, bukan di kasrah. Kemudian ini apa penjelasan wasalihun litajrid, bisa dilepas, bisa diurai, ai atafrik, dipecah-pecah. Fatakulu, engkau katakan Zaidun wa Zaidun wa Zaidun. Jadi ja'a Zaidun bisa diganti ja'a Zaidun wa Zaidun wa Zaidun. Kan 3 Zaid kan, 3 Zaid. Jadi ini kalau dipisah-pisah seperti ini, Zaid, Zaid, Zaid, Zaid. Jadi bisa dilepas dan diatofkan dengan ditambah wawu. Zaidun wa Zaidun wa Zaidun. Jadi bisa dipecah, bisa dipisah-pisah dan ditambahi wawu atof untuk penggandeng. Jadi za'a Zaidun bisa diganti za'a Zaidun wa Zaidun wa Zaidun. Paham ya? Kenapa kok? Jadi sholikun li tajrib bisa dipecah, bisa dipisah-pisah, bisa diurai dan diberi huruf atof. Karena Z-nya lebih dari 2, Zaidun wa Zaidun wa Zaidun. Begitu pula al-mukhallafun, farihal mukhallafun. Mukhallafun ini bisa dipecah-pecah, bisa dipisah-pisah. Mukhallafun wa mukhallafun wa mukhallafun. Wa sholihun li'atfin, li'atfi mislihi alaih. Dan bisa juga diatofkan dengan semisalnya. Kama ra'aita fi hadainil misalain, sebagaimana kamu lihat pada dua contoh ini. Jadi dipisah-pisah dan diberi huruf atof, diberi wawu. Zaidun wa Zaidun wa Zaidun. Mukhalafun wa mukhalafun wa mukhalafun. Kemudian fakulun min Zaidun wal mukhalafun fa'ilun marfu'un. Masing-masing Zaidun sama mukhalafun sebagai fa'il, pelaku. Marfu'un di rafa'. Wa alamatu rafi, tanda marfu'nya apa? Wawu. Jadi bukan dhamma. Kan di situ tidak ada dhamma ya. Walaupun Zaidun dalnya dhamma, mukhalafun fa'nya dhamma, tapi itu bukan tanda, tanda marfu'nya, tapi yang tanda marfu'nya yaitu wawu sebelum nun. Niyabatan anil dhamma, pengganti dari dhamma. Kenapa kok diganti? Enggak memakai dhamma saja. Li'anau jamak mudzakkar salim. Karena dia jamak mudzakkar salim, sehingga marfu'nya tidak dengan dhamma tapi dengan wawu. Wa nun iwadun anit tanwin. Sedangkan nun pengganti dari tanwin fil ismil mufrad, pada isim mufradnya. Jadi nun mana? Zaidun. Setelah wawu kan ada nun. Nah, nun itu pengganti tanwin ketika pada isim mufrad. Jadi asalnya tanwin itu nun, nun sukun ya. Zaidun, Zaidun itu za ya dal nun sukun. Zaidun asalnya Zaidun itu 4 huruf ya. Za ya dal nun sukun Zaidun. Nah ini nun sukunnya ini tidak dijadikan harokat jadi tanwin, sehingga ini ketika jamak ditambahkan nun sukunnya. Wasumiya hadal jam'u saliman. Jamak ini dinamakan salim kenapa? Jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar apa? Kumpulan dari laki-laki. Saliman. Kenapa kok saliman? Selamat. Li salamati mufradi minat taksir. Karena selamatnya mufradnya dari taksir. Jadi tidak mengalami perubahan. Dari kata Zaidun dijamakkan tinggal nambah wawu sama nun. Zaidun. Tidak ada perubahan harokat fathah, perubahan harokat atau hurufnya, sehingga disebut jamak mudzakkar salim. Paham? Untuk ini jadi jamak mudzakkar salim, dia marfu'nya tidak dengan dhamma tapi dengan wawu. Kemudian kita lanjutkan al-maudhi'u tsani. Ini tempat kedua yang dia marfu'nya bukan dengan dhamma tapi dengan wawu. Al asma'ul khamsah, isim-isim yang lima. Isim ini jumlahnya lima, semuanya isim. Wa ya abuka wa akhuka wa hamuki wa fuka wa dumalin. Abuka wa akhuka, ini ada lima ya. Abuka, akhuka, hamuki, wa fuka wa dumalin, ada lima. Nah ini yang perlu diperhatikan, hamuki, abuka, akhuka. Kalau ketika hamu, tidak bukan hamuka, tapi hamuki. Abuka bisa ayahmu, mu laki-laki. Akhuka saudaramu, diajak bicara laki-laki ya. Ini ayahmu, saudaramu. Sedangkan hamuki yang diajak bicara perempuan. Jadi kata hamu, ham itu kerabat suami, sehingga yang diajak bicara perempuan. Ham dalam hadis Nabi, alhamu maut, ipar itu kematian. Maksudnya apa? Saudara dari suaminya. Ham itu saudara dari suami. Kalau dari saudara dari istri namanya bukan ham, tapi khotan. Sehingga berbicara, ini iparmu, kan gak mungkin bicara sama laki-laki ini. Kalau bicara sama laki-laki, ini saudaramu, akhuka. Nah ini berbicara sama seorang istri, hada hamuki, ini iparmu. Jadi ham itu dari kerabat suami. Kalau kerabat istri namanya khotan. Abuka, akhuka, hamuka, hamuki, wafuka, wadumale. Ini ada lima ini. Lima ini yang jadi marfu'nya dengan wawu. Famisalul awal, contoh yang pertama. Qauluka, ucapanmu. Hadara abuka, ayahmu hadir, ayahmu datang. Wa qaulu ta'ala, qala abuhum, qala abuhum. Ya kan? Kalau di matan kan abuka, di sini boleh diganti hum. Jadi ka di situ hanya sekedar contoh. Intinya pada abu, abu hum. Ayat yang lain, wa abuna syekhun kabirun. Abuna, abuna ini marfu, tanda marfunya apa? Wawu. Wa misalusani, contoh yang kedua, contoh pada untuk aku. Kalau abu kan sudah. Sekarang contoh yang kedua untuk aku. Qauluka najaha akhuka. Najaha akhuka. Saudaramu sukses. Akhuka. Wa qaulu ta'ala id qala lahum akhuhum. Akhuhum. Ini marfu dengan wawu. Wa misalu salis, contoh yang ketiga, qauluka ja'a hamuki. Ja'a hamuki, datang iparmu. Bikasril kaf kama sayati bayanu, sebagaimana akan datang penjelasannya. Wa misalu rabi, contoh yang keempat, qauluka sadaqa fuka, mulutmu jujur. Sadaqafuka. Fu ini kalau marfu ya, kalau majrur mansub memakai ya, jadi fi. Wa misalul khamis, contoh yang kelima, qauluka zaidun dzu malin. Zaid memiliki harta. Ai sahibu malin. Zaid pemilik harta. Jadi itu artinya apa? Sahib, pemilik, memiliki, mempunyai. Wa qaulu ta'ala, Allah ta'ala berfirman, wallahu dzul fadlil 'adzim, Allah memiliki keutamaan yang besar. Itu Fakulun, fakulu wahidin min hadil asma marfu'un. Masing-masing dari isim ini semuanya marfu. Alamatu rafi al-wawu. Tanda marfunya apa? Dengan wawu. Niyabatan al-dhamma. Di pengganti dari dhamma. Kenapa kok bukan dhamma? Malah diganti wawu. Li'annahu minal asma'il khamsah. Karena dia asma'al khamsah. Wawa mudhaf. Mana mudhaf? Abuka. Abunya mudhaf, kafnya mudhaf ilai. Akhuka mudhaf, kafnya mudhaf ilai. Hamuki, hamu mudhaf, kinya mudhaf ilai. Fu mudhaf, kanya mudhaf ilai. Du mudhaf, malin mudhaf ilai. Mudhaf-mudhaf ilai, paham ya? Mudhaf itu yang disandarkan. Mudhaf ilaih yang disandari. Nih, wawa mudhaf yaitu pada abu, aku, amu. Wama padahu min domirin au ismin dohir mudhafun ilaih. Dan apa yang setelahnya dari domir, kaf, kaki, atau isim dohir. Isim dohir itu lawan dari domir. Ini mudhaf ilaih. Pada du malin. Malin ini kan isim dohir, bukan domir. Ya, sebagai mudhaf ilaih. Jadi untuk asma'ul khamsah ini bentuknya harus mudhaf-mudhaf ilaih ya. Kalau bukan mudhaf-mudhaf ilaih, dia tidak menjadi asma'ul khamsah. Kemudian yang setelahnya isim domir atau isim dohir yang nanti cawa diterangkan pas pembahasan apa nanti disebutkan. Di situ ada 4 syarat apa, bukan di sini tapi di Al-Qolale pada syarat yang lainnya. Jadi ada 4 syarat. Dia apa? Marfu' dengan wawu, mansub dengan ya, majrur dengan ya. Ini ada 4 syarat. Jadi dia harus berbentuk mudhaf, mudhaf ilaih. Terus isim setelahnya itu harus mukabbarah. Bukan isim tasghir. Isim tasghir kan seperti apa? Umair atau Jubail. Terus ada 4 sama besok mungkin pertemuan depan baru tak sebutkan. Dan tidak disandarkan ya mutakalim. Abi kan memakai ya, ya. Gak bisa memakai wawu. Abi dimanapun dia kasrah setelahnya ya. Jadi kalau dia bersama dengan ya mutakalim, dia bukan asmaul khamsah. Misalkan ja'a abi, datang ayahku. Nah ini kan mana marfunya? Marfunya bukan dengan wawu tapi dia apa? Domah mukaddar. Akhi, saudaraku. Ini juga marfunya bukan memakai wawu tapi dengan domah mukaddar. Jadi dia harus diantaranya tidak bersambung dengan ya mutakalim. Jawab teman-teman sebutkan itu di syarah yang lain, itu pada Hulal kitab Jurmiyah syarahnya namanya Hulal. Nah ini ketika marfu ya abu, aku, amu, fu. Jadi kalau nanti mansub atau majrur Nah, ini nanti beda lagi. Nanti mansub pembahasan ada. Asmaul khamsah ketika mansub, ketika majrur. Ini karena pembahasan marfu ya, sehingga marfu dia memakai wawu. Jadi wawu bisa jadi tanda marfu ada dua tempat. Jamak mudzakkar salim sama asmaul khamsah. Kemudian yang terakhir tadi ucapan syarih pensyarah wa qalu hamuki wa bikasril kaf dengan kafnya di kasrah. Ni anal ham ismul aqalis ismun li aqaribiz zaud alal masyhur. Ham itu nama kerabat suami yang masyhur. Wakila ada yang mengatakan ismun li aqarbi zaujah, nama kerabat istri. Wakila musyarikun bainahuma, ada yang mengatakan sama, bersekutu, bisa untuk suami, bisa untuk istri. Fa di aqwalun salasah, ini tiga pendapat. Asahwa indi alqaulus salis, yang sahih menurutku pendapat ketiga. Pendapat ketiga apa? Berarti bisa untuk suami, bisa untuk istri. Illa ana itlaqahu ala aqrabi zaud aksar wallahu a'la. Ini melainkan hanya saja disebutkan secara mutlak itu kerabat suami. Ini yang lebih, yang sering dipakai. Wallahu a'la. Jadi pemakaian ham itu biasanya memang kerabat suami, sedangkan kerabat istri namanya khotan, bukan ham. Nah, ini ada pertanyaan. Jadi untuk jamak mudzakkar salim sama asmaul khamsah marfu'nya dengan wawu, bukan dengan dhamma. Kalau dengan dhamma kemarin disebutkan ada empat ya. Isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim, sama fi'il mudhari' yang tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Gimana? Masih lanjut? Satu lagi ya, amal alif. Ini dikit, hanya pada sampai sebelahnya aja. Ya batul alif anid dhamma, pengganti alif dari dhamma. Jadi alif bisa menggantikan dhamma. Qala al-mu'allif rahimahullah wa mal alif fatakunu alamatan li rafi fi tasniatil asma'i khosatan. Alif menjadi tanda marfu pada isim musanna. Jadi isim yang jumlahnya dua, khosat khusus untuk isim musanna. Jadi alif dia jadi tanda marfu hanya pada musanna saja. Aku lu qala syarih Abdullah taala takunul alif alamatan ala rafil kalimah niyabatan dhamma fi maudiin wahidin. Alif bisa jadi tanda untuk marfu'nya suatu kata, dia menggantikan dhamma hanya satu tempat saja, fi maudiin wahid, hanya satu tempat. Apa itu wawa al ismu musanna, isim musanna. Apa itu isim musanna? Apa wa ta'rifu pengertian isim musanna. Kullu ismin dalla ala isnin ala isnaini aw isnataini bi ziyadatin fi akhiri. Setiap isim atau setiap kata benda yang menunjukkan dua, baik dua untuk laki-laki atau dua untuk perempuan, ini disebut isim musanna. Bizia datin fi akhir, dengan ditambah pada akhirnya. Salihun litajar rudi an hadi ziyadah wa utifa mislu alaih, bisa dilepas, bisa diurai, bisa dipisah-pisah dari tambahan ini. Wa utifa mislu alaih, dan diatofkan dan diberi huruf atof. Nahwu, contoh. Ja'a az-zaidani. Zaidan. Datang dua orang yang namanya Zaid. Zaidan. Setelah dal ada alif, itu tanda marfu'nya. Wa qaulu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, qala rajulani. Rajulan. Alif setelah lam itu tanda marfu'. Rajulan ni fa'il marfu'. Wa nahu safarat. Safaratil hindani. Safaratil hindani. Dua orang bernama Hindun safar, bepergian. Safarat asalnya taknya sukun ya. Taknya dikasrah kenapa? Karena ketemu dengan sukun. Safarat taknya sukun. Alif lam depannya juga sukun. Sukun sama ketemu sukun tidak boleh. Maka dia harakat yang pertama. Safaratil hindanu. Hindani. Wa qaulu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, fihima ainani nadokhotani. Ainan setelah nun ada alif. Nadokhotan setelah tak ada alif. Fakulun min zaidan warjulan wahindan waainan wanadokhotan musanna. Seluruhnya ini musanna. Kenapa? Di'annahu ismun dalla ala isnaini. Karena dia kata benda yang menunjukkan jumlahnya dua, baik laki-laki maupun perempuan. Bisa bahasa bisia dati alati fi akhiri. Karena sebab, karena adanya tambahan pada akhirnya. Waya al alif wa nun. Itu alif tamah nun fi yadil amsilah. Pada contoh-contoh ini. Walya wa nun fi nahwi ya, ya sama nun. Pada contoh yang lain, yaitu ra'aitu zaidain wa maratu bi zaidain. Aku melihat zaidain, dua orang bernama Zaid. Wa marartu bi zaidain. Aku melewati dua orang bernama Zaid. Jadi musanna marfu'nya dengan alif. Wa salihun li tajrin, bisa diurai ai tafriq, bisa dilepas, bisa dipisah-pisah. Fatakul, maka kamu katakan Zaidun wa Zaidun. Contoh, ja'a Zaidan. Ja'a Zaidani. Boleh kita mengatakan ja'a Zaidun wa Zaidun. Boleh. Wa rajulun wa rajulun. Ini contoh qala rajulani. Wa Hindun wa Hindun. Ini dua Hindun. Wa ainan wa ainan. Dua mata. Nadakhatun wa nadakhatun. Wa salihun aidan li atfi misli alaihi. Boleh pula bisa juga diatofkan semisalnya, sebagaimana engkau lihat pada contoh-contoh ini. Fa zaidan wa mislu rajulan wa hindan wa ainan wa naqadqatan marfuun. Ini seluruhnya marfu. Wa alamatu rafi al alif. Tanda marfunya dengan alif. Kenapa tidak dengan dhamma tapi dengan alif? Niyabatan ani dhamma. Dia menggantikan dhamma. Kenapa? Li anna musanna. Karena dia isim musanna. Sehingga marfu'nya tidak dengan dhamma tapi dengan alif. Wa nun iwadun ani tanwin fil ismil mufrad. Nun ini tan pengganti tanwin pada isim mufrad. Allah Ta'ala a'lam. Ada yang perlu tanyakan. Jadi untuk marfu 4. Untuk yang dhamma 4. Untuk wawu 2. Untuk alif 1. Ini juga apa? Untuk kita baca kitab yang mengingat-ingat seperti ini. Jadi ini marfu itu biasanya pada apa? Isim qaul, isim mufrad, isim naksir, isim naksir. Terus fi'il mudhari ini tidak bersambung. Jamak mu'annats salim. atau sekedar mengingat-ingat kalau apa jamak mudzakkar salim itu marfu'nya dengan wawu, asmaul khamsah juga dengan wawu, terus musanna marfu'nya dengan alif. Tinggal mengingatkan itu. Insyaallah apa kayak keterangan-keterangan ini bisa dipelajari lagi. Sedangkan yang perlu diingat-ingat terus ya ini musanna marfu dengan alif. Jadi ketika nanti mengucapkan atau menulis itu masih ingat musanna itu kalau marfu pakai apa. Jadi pas sesuai. Jangan sampai campur-campur. Nanti ketika ingin jadikan fa'il malah kita memakai ya. Nah, ini salah. Ja'a rajulan. Datang dua orang laki-laki. Pengennya kita bilangnya gitu. Tapi salah. Kita ingatnya ini mafoknya pakai alif apa pakai ya. Menjadi ja'a rajulain. Ini nanti yang diajak bicara yo. Maksudnya gimana nih? Ja'a rajulain. Rajulain memakai ya. Dia posisinya mansub. Kalau mansub dia sebagai maf'ul bih. Tapi kalau maunya sama Arabnya bukan Arab Saudi ya terserah. Ya Allah, orang Mesir. Oh ya. Orang Mesir, Pakistan, India. Pokoknya asal-asalan yang penting mereka paham. Oh, tak ada.